Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang terhormat. Begini Buya, ada fenomena di masyarakat yang terjadi seperti ini. Ada di antaranya orang yang berangkat umroh, lalu tetangga-tetangga atau dulur banyak yang titip pakaian. Pakaian tersebut katanya agar supaya diberkahi di Mekah untuk dicuci dengan air zam-zam. Dengan adanya cara demikian, apakah diperbolehkan ataupun termasuk syariat yang halal ataupun tidak? Mohon penjelasan, karena masyarakat itu bahwa pakaian yang dibawa ke Mekah lalu dipakai, dicuci pakai air zam-zam, katanya itu bisa untuk jimat. Untuk itu kami mohon penjelasan, karena yang demikian itu ada di antaranya masyarakat kita yang seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Titipan baju, enggak begitu tuh ngerepoti orang umroh. Batalin itu. Yang nitipin baju kayak begitu enggak bisa umroh orangnya. Karena cukup bajunya yang umroh. Makanya jangan titip, ngerepoti orang umroh. Orang satu kampung titip baju. Enggak benar itu. Jadi yang titip begitu seolah-olah ngomong gini, Pak, saya wakilkan biar yang umroh baju saya enggak usah umroh. Oh, enggak bisa umroh nanti. Kalau enggak digituin ngerepoti di masyarakat nanti. Ya, yang titip baju untuk dimandikan di mana? Air zam-zam, enggak bisa umroh. Ayo. Pengen umroh atau tidak? Kalau pengen umroh, titip kepada orang yang umroh, kasih duit sedekah, hadiah untukmu. Cepat umroh. Seneng yang mau umroh. Orang mau umroh direpoti. Kadang-kadang titipan macam-macam. Tolong belikan ini, belikan itu. Itu ganggu kehusuan orang umroh. Mau dibelikan, batas timbangannya terbatas. Mau tidak dibelikan, kawan dekat. Kawan dekatnya 65 orang. Nah ini jangan minta. Kalau minta sama orang umroh, minta doa. Kalau mau titip duit, kasihkan. Sudahlah. Tidak ada titip baju. Tidak ada syariat-syariat kayak begitu. Tidak ada pendidikan dari mana itu. Ngerepoti orang umroh. Niat yang sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau kita senang dengan orang umroh, kita akan digolongkan bersama mereka. Kita membantu Allah, Pak. Kita membantu orang umroh. Wallahu fi'onil abdi madamal abdu fi'oni akhi. Lah kalau ibu ngasih duit bantu orang umroh, maka Allah akan bantu anda bisa umroh. Kalau ngerepoti orang umroh, tidak bisa umroh. Harus begitu. Ini ya, banyak tradisi aneh-aneh di masyarakat itu. Ya, enggak ada begitu. Mau umroh tidak? Angkat tangan yang titip baju. Tobat. Itu sampai ada yang umroh tuh bohong. Iya, saya bawa. Taruh di kamar. Akhirnya berangkat bilang sudah saya bawa ke sana. Umroh bohong lagi. Ya. Gara-gara direpotin itu. Bajunya ya kalau tipis, bajunya tebel banget. Jadi enggak usah begitu, enggak ada kayak begitu ya. Baik.